パララルルルルワパララルルルルワパララルルルルワパララルルルルワパララルルルルワパララルルルルワ。Aku pernah berjalan di sebuah bukit, tak ada air, tak ada rumput, tanah terlalu kering untuk kita pakai. Panas selalu menghantam kaki dan kepalaku. Aku pernah berjalan di atas laut, tak ada tanah, tak ada batu, air selalu godaku masuk ke dalam pelukannya. Aku tak pernah melihat laut tertawa. Dia pun kesedihan.